tentang sahih tidaknya, ya, tentang hadis itu ada beberapa mereka menyebutkan dengan ilmu, ya, sahih, hasan, dhaif, ini hadis mauquf atau hadis maqtu atau hadis ini musnad, ini mustalahat. Nah, atau dibagi dua oleh mereka, dirayatan wa riwayatan. Wa nadhar fi isnadihi, dan meneliti sanad-sanadnya. Wa rijalihi, rawi-rawinya. Itu lebih khusus lagi. Dia perhatikan sanadnya. Sanadnya ada atau tidak, ini bersanad atau tidak. Ini munqati' atau tidak, atau ini mu'dal, atau ini mursal, atau ini apa namanya hadis mu'allaq. Disebutkan sanad atau tidak. Nah, kemudian rawi-rawinya. Siapa dia? Thiqah atau tidak? Wa ma'anihi. Dan dia pelajari pula ma'aninya, makna-makna kalimat yang ada di dalam hadis tersebut. Wa fawaidihi, ahkamihi, hukum-hukumnya. Ada perintah di situ, ada berita di situ, ada larangan di situ. Nah, wa fawaidihi, faedah-faedah yang ada di dalam hadis tersebut. Faedah baik itu terkait dengan akidah. Kadang ada faedah yang bisa diambil dari situ, dari sisi nahwi, ya. Nah, juga yang lainnya dari sisi akhlak. Walughatihi, bahasanya, kosakatanya, ada gharib-gharibnya, kata-kata asing di situ. Wa tawarikhihi, dan tarikhnya, kapan hadis itu datang, asbabul wurud istilahnya. Nah, ini untuk mempelajari nanti nasikh mansukh terkait dengan yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Nah, wa ya'tani awalan bi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Nah, kalau dia sudah terjun belajar ilmu, mau belajar hadis, dia tekuni dua kitab yang mulia ini setelah Al-Qur'an. Dua kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, Al-Bukhari, kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Nah, sebagian ulama sudah membuat ringkasannya, ya, menggabungkan antara Sahih Bukhari dan Muslim. Dipangkas ada beberapa hadis yang tidak dimasukkan, ya. Ini dikumpulkan hadis-hadis dari Bukhari dan Muslim, dikumpulkan. Nah, kalau yang sama itu tidak, biasanya itu cukup satu. Nah, ada yang kita kenal al-lu' wal marjan, itu yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itu lengkap. Dalam artian tentang adab, tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, ya, dalam lu' wal marjan. Nah, kalau yang khusus spesifiknya dengan hukum, itu Umdatul Ahkam lil Maqdasi, ya, Umdatul Ahkam yang Sughra dan Umdatul Ahkam Al-Kubra. Yang Sughra itu sekitar 500-an hadis. Kalau yang Kubra 800-an hadis, lebih banyak. Nah, itu terkait dengan hukum. Nah, baik. Summa bi baqiyatil kutub bil a'lam wal usul al mu'tamadah fi hadha sya'ni. Kemudian buku-buku, kitab-kitab lainnya yang terkenal dan induk-induk, pangkal-pangkal atau pokok-pokok kitab-kitab induk yang merupakan kitab-kitab yang mu'tamad, yang diakui. Misalnya Ummahatus Sitt, kitab Kutubus Sittah. Kutubus Sittah. Nah, Bukhari, Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Ya. Nah, ini kalau dia sudah menguasai itu, kalau punya kemauan untuk menghafal itu, masya Allah. Apalagi kalau ditambah dengan Musnad Imam Ahmad yang merupakan induk, kalau boleh dikatakan induk, ya. Hampir sebagian besar yang ada di Kutubus Sittah ini ada sebagaimana diniatkan oleh Imam Ahmad untuk menulis Musnad Ahmad itu, dari sekitar ratusan ribu, 600 atau sampai hampir 1 juta hadis beliau hafal, Beliau masukkan ke dalam Musnad Ahmad itu cuma sekitar 30,000. Nah, dari situ Imam Bukhari mengeluarkan, yang dapatkan riwayat-riwayat yang lainnya, 600,000 gular Sahih Bukhari, Imam Muslim. Baik. Qala, nah di sini disebutkan oleh beliau Al-Muwatta Malik. Seperti Al-Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Lumayan tebal kitabnya. Nah. Hampir lebih tebal dari apa? Mukhtasar Minhajul Qasidin. Nah. Dikit. Baik. Wa Sunan Nabi Daud, wa Sunan An-Nasa'i, wa Ibnu Majah, wa Jami' At-Tirmidzi, wa Musnad Asy-Syafi'i. Dan Musnad Syafi'i. Cuma kalau Musnad Syafi'i sebagian mengatakan itu dari orang yang mengumpulkan. Nah. Dia mengatakan dari beliau juga. Qala wa la yanbaghi an yaqtasira ala aqalli min dhalik. Nah, tak sepantasnya dia mengurangi, ya, membatasi diri merasa cukup minimal, mengambil yang kurang dari itu. Ya, apalagi yang enggak sama sekali. Ya. Nah, jadi paling tidak paling sedikit itu dia talabah mestinya arba'in nawawiyah itu sudah dia kuasai. Akidah, muamalah di situ ada, adab di situ, akhlak, ya, ibadah ada. Wa ni'mal mu'in lil faqih, kemudian sebaik-baik kitab yang membantu untuk menjadi seorang yang faqih, Kitabus Sunan Al-Kabir li Abi Bakar Al-Baihaqi. Ini di kalangan Syafi'iyah boleh dikatakan sebagai pegangan pokok, ya. Beliau yang menyebarkan dan membersihkan madhab Syafi'iyah, ya. Sunan Al-Baihaqi, Sunan Al-Kabir. Dan ijtihad beliau, dan itu termasuk yang diakui oleh para ulama setelah beliau sebagai muhakkik di kalangan Syafi'iyah, membersihkan kemudian yang menyebarkan madhab Imam Syafi'iyah. Kalau di kalangan di kalangan Malikiyah ada At-Tamhid Syarah Muwatta Ibnu Abdul Bar. Ada juga yang seperti itu juga Al-Mudawwanah. Kemudian kalau di kalangan Hanafi, wallah alam, yang ana ingat itu Hasyiah Ibnu Abidin. Nah. Kemudian kalau di kalangan Hambali, Hanabilah, yang terkenal itu Al-Mughni li Ibnu Qudamah. Kalau di kalangan Zahiriyah Al-Muhalla Ibnu Hazm. Nah. Baik. Qala wa min dhalika al-masanid ka musnad Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibn Humaid wal Bazzar. Ini namanya semuanya masanid, tapi yang mu'tamad yang paling ini tiga-tiganya mu'tamad, termasuk yang diakui dan sering jadi rujukan Musnad al-Bazzar wa Musnad Ibn Humaid. Ibn Humaid Abd namanya beliau yang menulisnya ini, Abd bin Humaid. Abd bin Humaid. Kemudian Musnad Imam Ahmad, nah, 30,000 lebih. Wayatani bima'rifati sahihil hadis. Nah, seorang talabah mestinya punya perhatian untuk mengenal sahih hadis, wa hasanihi wa dha'ifihi. Mana yang sahih, mana yang hasan, mana yang dha'if. Wa musnadihi wa mursalihi. Mana yang musnad bersambung sanadnya, dan mana yang mursal. Ini masuk di dalamnya yang mursal, yang munqati', yang mu'dhal, yang mu'allaq. Nah, maknanya mursal itu bisa dalam konteks seperti ini itu juga termasuk, ya, hadis-hadis yang mu'dhal, hadis-hadis yang munqati'. Nah, wasa'iri anwa'ihi, dan semua jenisnya, semua jenis ilmu yang ada di dalam mustalah. Nah, harus diketahui ada mukhtalif mu'talif, ada muttafiq muftariq, ada gharibul hadis, ada hadisul fard, ada nanti di ziyadatu thiqah itu apa, dan ada itu syadz. Nah, ini yang paling rumit, dua jenis ini yang paling Sulit untuk artinya apa namanya, kalau kita melihat ya, penelitian para ulama hampir sering kadang-kadang seperti kita dibuat bingung ya. Artinya kadang menurut sebagian ulama ini syad, tapi yang lainnya mengatakan oh itu ada ziyadatul tsiqah. Ulama-ulama kibar, ulama-ulama besar. Nah, hatta kita apa, kalau kita baca bukunya apa namanya Syekh Al-Albani rahimahullah, salah satu contohnya tahrik itu. Ini para ulama menyatakan itu syad. Ya, Syekh Mubil menganggap itu syad. Juga hasil penelitian. Beliau enggak dianggap ada ziyadatul tsiqah. Sampai mau menghayalkan seandainya ada misalnya thalabah jami'ah yang meneliti, mengumpulkan ya, kemudian memberikan istilahnya solusi seperti tulisan majser risalah Syekh Rabi'. Dengar enggak? Dengar. Dengar ya? Risalah Magister S2 Syekh Rabi Bainal Imamain Muslim Wad Daraqutni. Itu mumtaz katanya. Istilahnya dapat predikat cum laude. Itu beliau meneliti hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim dan dikritik oleh Imam Daraqutni. Kemudian wasitnya Imam Nawawi, istilahnya wasit ini. Yang menengahi itu Imam Nawawi. Nah, kemudian Syekh Rabi menghukumi, ngambil istinbat terakhir. Mana yang tepat dari sisi kaidah ilmu hadis? Mana yang akan dibela oleh beliau? Ya. Banyak ternyata yang kita anggap apa namanya sahih di dalam Sahih Muslim itu dikritik oleh Imam Daraqutni. Jadi kadang ada yang dimenangkan Syekh Rabi kritikan Imam Daraqutni, kadang-kadang juga ada yang beliau cocok dengan Imam Nawawi. Nah, itu berat. Ya. Masing-masing ulama dulu itu punya cita rasa, istilahnya dzauq, untuk mensahihkan hadis, mendhaifkan hadis itu. Tidak semata-mata oh ini walaupun seperti ini dhaif, belum tentu. Belum tentu. Nah. Baik, qala rahimahullahu taala fa innahu ahadu janahil ilmi alim bi syariati al mubayyin li katsirin minal janahil akhar wa huwa al Qur'an. Karena hadis itu salah satu dari dua sayap orang yang mengetahui atau yang punya ilmu tentang syariat ini, yang menjelaskan banyak hal dari sisi yang sebelah, sayap sebelah, yaitu Al-Quran. Nah, penting mengenal hadis, karena hadis itu atau sunnah tufassirul Quran, menjelaskan, menafsirkan tentang Al-Quran. Wala yaqna' bi mujarradis sama', dan jangan merasa puas hanya mendapatkan hadis. Ini dapat dia dapat ijazah misalnya juga musnid, sampai ke Al-Hafidz Ibnu Hajar, sampai ke Imam Bukhari, berarti sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak cukup hanya sekedar dia dapatkan ijazah untuk mendengarkan hadis. Nah, sebagaimana mayoritas ahli-ahli hadis di zaman-zaman ini, zaman beliau. Bal ya'tani bid-dirayah asyad min i'tina'ihi bir-riwayah. Bahkan hendaknya dia punya perhatian dengan dirayah. Penelitian-penelitian hadis itu sahih tidaknya, rawi-rawinya lebih berat, lebih kuat daripada perhatiannya dengan riwayat, sekedar periwayatan. Betul dia teliti semua. Qala Syafi'i, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, man nadhara fil hadis qawiyat hujjatuhu. Nah, siapa yang meneliti, memperhatikan hadis, maka kuat hujjahnya. Ya, itu juga yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Hadapi ahlul bid'ah itu dengan sunnah. Mereka dibikin lemah untuk menghafal sunnah, jadi bicara dengan ra'yunya. Nah. Lianna dirayata hiyal maqsudu binaqlil hadis wa tablighihi. Karena dirayah itulah yang menjadi tujuan penukilan hadis dan penyampaian hadis. Tidak sekedar semua menerima, dapatkan sanadnya, kemudian nerima terus sampaikan lagi, tidak. Tapi betul-betul dia teliti. Nah, al-khamis, yang kelima. Idza syaraha mahfudzatihi al-mukhtasarat. Nah, ketika dia menjelaskan, mencari keterangan, menafsirkan mahfudzat, apa yang dihafalnya dari matan-matan yang ringkas. Misal usul ya, usul fikih ada nadhmul waraqat. Nadhmul waraqat. Nah, dia cari syarahnya. Wa dhabata ma fiha min al-iskalat wal fawaidil muhimmat intaqala ila bahthil mabsutat ma'al mutala'ati da'imah. Kalau dia sudah hafal dan sudah mutqin dengan apa yang dia baca di dalam syarahat, syarah-syarah yang ringkas misalnya terkait dengan ini yang muhtasarat, anggap tadi seperti apa nazmul waraqat tentang usul, dia bisa memahami yang muskilah yang ada di dalam kalimat-kalimatnya, fawaid-fawaid yang penting, dia berpindah. Nah, setelah dia menguasai itu, baru dia berpindah ke pembahasan ataupun matan-matan yang lebih luas lagi. Nah, ya. Nah, kalau misalnya di dalam mustalah ada mandhumah bayquniyah. Kemudian kalau dia sudah menguasai itu, dia bisa berpindah ke nukhbatul fikr atau nuzhatun nazar. Tapi itu bukan dalam bentuk qasidah, bukan dalam bentuk puisi syair. Ya, seperti ini, matan. Nah, setelah itu pindah dia ke alfiyah al-iraqi fil hadith, mustalah. Nah, ting pindah. Ya. Di, tapi tetap dengan mutala'ah da'imah, terus dalam keadaan dia tetap meneliti, menelaah. Nah, tidak dia biarkan begitu saja yang lama. Wa ta'liqi ma yamurru bihi. Nah, kalau dia membaca, dia beri catatan apa yang sudah dia lewati. Aw yasma'uhu minal fawaidin nafisah. Dia catat, dia ikat qayyidul ilma bil kitabah, dia tulis apa yang dia baca, apa yang dia dengar dari faedah-faedah yang berharga. Baca kitab ini lewat. Walaupun mungkin belum pernah dia baca, tapi dia ingin tahu. Kalau di sana ketika di Damaj, Syekh Mubil punya ya maktabahnya luas seperti ini ya, lebih luas dari ini. Nah, itu kitab-kitab beliau tuh ya, mudah yang ambil. Nah, itu kalau kita baca apa yang sering itu tentang akidah, tentang fikih, buka ada jacoretan di samping itu. Mustafid-mustafid sebelumnya, nggak tahu apakah ada tulis apa catatan dari Syekh Zakaria atau Syekh Salah Kantus atau yang lain, nggak pernah terlihat, nggak tahu. Tapi sudah ada catatan di situ. Taklik ini maksudnya ini di sini lihat. Nah, itu penting ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita pun mengaji seperti ini, ikut membaca, memperhatikan, tidak semata-mata arti kata yang kita catat ya. Nah, bukan sekadar arti kalimat. Tapi mungkin apa namanya? Faedah. Kita pernah lewat baca di mana gitu. Kita dapatkan keterangan, oh, ini dulu pernah saya baca di sini. Kasih tanda supaya apa? Nanti teringat untuk buka ke sana, membuka kitab yang pernah kita. Nah, ada hubungannya, mungkin ada penjelasan lagi di situ. Nah, itu taklik, itu gunanya. Nah, qala aw yasma'uhu minal fawaidin nafisah wal masailid daqiqah, dan masail-masail yang rumit, wal furu'il gharibah, dan furu' yang aneh yang tidak pernah kita bayangkan kok ada disebutkan dari kaidah ini. Berarti nanti akan ada, itu biasanya dalam kaidah-kaidah fikhiyah ya, atau usul-usul madhab tertentu, mereka yang para sebagian ulamanya membantu kita untuk memahami kaidah mereka, ya, dari madhab mereka dengan membuat takhrij al-masail. Mereka membuat, yakni mengeluarkan masail-masail fikhiyah far'iyah dari usul-usul madhab mereka. Ya. Ada Al-Bazdawi, ada Analupa, beberapa ulama dulu pernah. Wa halil muskilat, dan yakni penyelesaian, yakni solusi dari muskilah-muskilah tersebut. Ya. Kalau kita ingat pernah baca, ini sepertinya dulu pernah dibahas di sini. Nanti bisa mengapa, misalnya apa, kita tandai, lihat kitab itu. Nah, itu membantu paling tidak. Atau misalnya apa namanya, taklik itu membantu orang yang mungkin nanti akan membaca, ini maksudnya ini. Nah, gunanya itu juga. Mana tahu kita lupa, nanti kita akan membuka lagi, bertemu dengan satu masalah yang kita lupa. Nah, cari-cari di mana masalah, buka, oh iya ternyata di sini. Nah, qala wal furuq baina ahkamil mutasyabihat min jami' anwa'il ulum, dan perbedaan-perbedaan di antara hukum-hukum perkara yang mutasyabih, yang mirip, yang sama, yang samar dari berbagai jenis-jenis ilmu. Wala yastaqillu bi faidatin yasma'uha aw yatahawanu bi qaidatin yadbituha. Ini jangan dia merasa sedikit, menganggap sedikit faedah yang dia dengar. Aw yatahawan, atau menganggap remeh kaidah, satu kaidah yang dia dapatkan, yadbituha, untuk mengikatnya, untuk memastikannya, untuk menghafal dan mengingatnya. Bal yubadir ila ta'liqiha, tapi hendaknya dia segera memberikan taklik supaya tidak hilang. Ya, kalau misalnya kita menganggap ini keliru ini, apalagi misalnya sudah ada di bawah takhrijnya, misalnya catatan kaki di bawah, kok seperti ini, kok beda dengan yang pernah saya pelajari, ya kasih catatan di bawah. Nah, bahwa kita pernah melewat di sini, kalim ini keliru atau ini tidak demikian. Nah, kadang kitab-kitab ulama kita seperti kitab-kitab Ibnu Qayyim itu yang mentahqiq, kadang-kadang sebagiannya bukan salafiyin qah, yang jilid yang semacam Syekh Rabi atau para imam semacam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada orang-orang yang dikenalnya sepertinya orang ini salafi, ternyata bukan. Seperti Al-Arnaud. Ya. Nah, Al-Arnaud sebagian ulama mengatakan beliau berdua tidak termasuk salafin, dan akidahnya berapa banyak keliru. Ada Asy'ariyahnya atau ta'wilat. Nah, nah itu hati-hati. Ketiga ini sebagian yang mentahqiq kitab Ibnu Qayyim Al-Bada'i'ul Fawaid. Ada yang dia ternyata ketika dalam terkait dengan beberapa masail, ada kok seperti ada Asy'ariyahnya. Nah, pendapatnya. Nah, itu hati-hati. Nah, itu menjadi bisa untuk segera ditaklik, tandai. Membantu kita yang membaca, mungkin juga nanti anak-anak kita yang buka buku kita, loh, ini kok Abi baca buku kayak gini? Salahkan kita. Nah, baliba diru ila ta'liqiha wa hifdhiha, segera untuk ditaklik, kemudian dihafal, diingat. Wal takun himmatuhu fi talabil ilmi aliyatan, dan hendaknya cita-cita dan tekadnya dalam mencari ilmu itu tinggi. Dan dikatakan oleh Ibnu Qayyim, bukan sekedar kita tahu khilafat, ikhtilaf antara madzhab yang satu dengan madzhab yang lain, tapi bagaimana solusinya, jalan keluarnya, faedah mana yang rajih. Nah, itu baru belajar di zaman beliau, zaman Ibnu Qayyim. Itu disebutkan di dalam kitab beliau Al-Fawaid. Imahnya para thalabah kita itu, mereka senang sekali kalau tahu ada khilaf di kalangan ulama. Itu termasuk yang keliru, yang dia harus tahu apa yang dimaukan dari mana yang lebih roji, mana yang lebih kuat. Nah, dan itu yang diamalkan. Qala fala yaktafi biqalil ilm, dan dia jangan juga merasa cukup. Nah, ini sisi yang lain. Fala yaktafi biqalil ilmin. Jangan merasa cukup dengan sedikitnya. Ah, udahlah. Saya sudah tua, sudah seperti ini. Untuk apa tinggi-tinggi lagi belajar? Ya subhanallah. Imam Ahmad. Ila ma tahaddatsana ya Imam, ila al-mamat. Sampai mati, kemana-mana beliau bawa potlot, bawa kalam, bawa dawat, bawa kertas. Ya, untuk belajar, untuk nimba ilmu, untuk menyampaikan ilmu, masih terus. Bahkan beliau duduk di majelis sebagian muridnya. Sebagian muridnya duduk beliau di majelis Abu Daud. Bahkan disebutkan betapa bangganya Abu Daud. Dalam musnad Imam Ahmad itu ada satu rawi riwayat hadis Imam Ahmad mengambil dari Abu Daud. Tidak tahu apakah dengan nama Sulaiman, Abu Abdullah, atau dengan nama yang lain. Itu bangga sekali Abu Daud. Nah, jangan dia merasa cukup dengan sedikitnya ilmu. Ma'a imkanil kathir, kathirihi. Ma'a imkani kathirihi. Padahal dia mampu untuk mencari yang banyak. Ini kan juga butuh apa? Ya, ketekunan, kemauan yang kuat. Jangan dia bisa sebetulnya untuk menghafal satu lembar. Batasi setengah aja lah, setengah halaman. Tidak boleh dia merasa. Nah, masing-masing abah lihat kemampuan anaknya. Kadang-kadang mereka bukan karena tidak bisa, bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Ya, karena coba dengan insentif ya, hadiah ya, seperti kata Ustaz Afif, ya, dengan cara mungkin enggak diiming-imingi, tapi dia semangat kenapa? Tahu-tahu kita dikasih hadiah, tambah semangat dia. Kadang-kadang tanpa disuruh satu halaman itu sudah dia baca, semangat dia setoran Mumtaz. Nah, lagi ringan hatinya, ya. Nah, ya. Memang dia masih pandai mengetahui kondisi anaknya. Jangan dibiarkan juga main atau yang lainnya dilepas, ya. Kasihan. Nah. Kalau sudah terbiasa main ya sampai besar. Nanti udah umurnya belasan tahun belum juga selesai Al-Qur'annya, ya subhanallah. Nah. Kalau kita mengharapkan kebaikan dia dan tahu kita potensi sebetulnya, kemauan dia, akan kita jadi gregetan, gemes ini. Ya. Ya. Nah. Ya, jangan merasa cukup dengan sedikitnya ilmu, padahal bisa untuk menimba lebih banyak. Wala yakna min irsil anbiya salawatullahi alaihim wiyasirihi. Dan jangan merasa puas, qanaah, menerima warisan para nabi dengan yang sedikit. Karena Rasulullah mengingatkan apa? Man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ngambil warisan itu, mau dia menerima warisan tersebut. Ini ilmu. Nah, ilmu mereka. Nah, para talabah mestinya punya kemauan. Ya. Dihasuk mereka. Ya. Kamu ingin ganteng, ingin Rasulullah menyebutkan naddarallahu mura'an. Nah, Allah cerahkan wajah orang-orang yang menghafalkan kata-kata beliau, kalimat-kalimat beliau, hadis. Qala wala yu'akhiru tahsila fa'idatin tamakkana minha. Jangan menunda-nunda untuk meraih, memperoleh faedah yang dia sudah mampu, ada di hadapannya. Nantilah. Aw yashghaluhu al-amal wat-taswif anha. Lalu dia disibukkan oleh harapan dan taswif, penundaan, sehingga lewat faedah tadi. Entah itu dari bacaan, ya, enggak dia catat, enggak dia tulis, enggak dia simpan. Nah, nantilah, nanti kan baca lagi. Kalau di luar, buku-buku yang memotivasi mereka untuk menghasung orang itu membaca, ya, tentang buku, tentang membaca, ada quantum learning, ada apa lagi, memotivasi orang itu untuk mau membaca, luar biasa. Ketika dia, jangan pernah berpikir Anda akan kembali membaca buku itu. Jangan pernah berpikir untuk nanti saya akan baca lagi. Tetap baca, dan saat itu juga tekuni. Nah, seakan-akan tidak pernah baca lagi. Walaupun nanti suatu ketika mungkin ingin baca lagi. Ya walaupun mungkin dari suatu sisi, ya memang bisa diterapkan. Tapi kalau misalnya dengan dalam ilmu din, ya, tidak mungkin. Nah, artinya kita, walaupun memang artinya untuk mempunyai apa, jangan menunda. Nah, kalau lagi mudin kan memang kita masya Allah. Para ulama itu misalnya seperti Al-Muzani atau Sulaiman, ana lupa, salah satunya yang menguasai apa namanya Ar-Risalah, itu dia membaca 500 kali Ar-Risalah Imam Syafi'i. Setiap kali membaca, satu kali membaca, dia dapatkan faedah yang berbeda dengan yang dia dapat sebelumnya. Sementara isi Ar-Risalah itu sekitar 3000 poin. 3000-an poin tentang usul fikih. Nah, baca sekali 3000 selesai, dapatkan faedah. Yang kedua, baca lagi, dapatkan faedah lain dari yang sebelumnya. Nah, tapi di sini maksudnya itu bukan artinya ketika dia dapatkan itu ditunda, nantilah, nanti kan baca lagi, ya. Tidak seperti itu. Begitu dia baca, dapatkan faedah, teringat, catat. Ola fa'innal ta'khir afat, karena penundaan itu pasti ada rusaknya. Numpuk. Dan apalagi kita tahu al-hifdhu khawan, hafalan itu pengkhianat. Tadi kita kan ingat, merasa misalnya lewat faedah, wah nanti bisalah nanti. Nah, ingat, merasa dirinya hebat, hafalannya kuat. Nah, begitu numpuk-numpuk, tadi apa? Hilang. Karena nah itu catat apa yang kita dapatkan. Wali annahu idza hassalah fi zamanil hadir hassalah fi zamanil tsani ghairaha. Ini. Karena kalau dia bisa mendapatkannya di zaman ketika itu juga dia membaca saat itu, nanti dia akan bisa mendapatkan lagi di faedah yang lain di zaman, di waktu yang berikutnya. Seperti tadi, entah Al-Muzani atau Al-Muradi, itu dia membaca itu tadi Ar-Risalah, sekali membaca 3000-an itu dia dapatkan faedah, baca lagi dapatkan faedah yang bukan faedah yang sebelumnya. Qala na wa yaghtanimu waqta faraghihi wa nashatihi, dan dia ambil kesempatan waktu luangnya dan waktu sedang semangat tergugah dia ketika membaca. Mungkin biarkan mungkin dia membaca, jenuh membaca pelajaran, baca Al-Quran sudah banyak, sudah duduk capek, biarkan dia mungkin mau baca apa, baca cerita misalnya. Nah itu tetap dimanfaatkan, dihasung, didekatkan dengan dia buku-buku yang berfaedah. Tampak ketika dia mulai semangat-semangat, dorong, dimotivasi. Nah, itu dia gunakan waktu. Nah, para thalabah mestinya mampu untuk ketika dia sedang-sedang semangat itu, coba walaupun mungkin misalnya Al-Quran sudah dia baca dari tadi ulang-ulang, sudah dia merasa cukup. Nah, walaupun tidak artinya merasa bukan bosan, tapi dia ingin cari sibukan yang lain, baca pelajaran yang lain. Entah itu misalnya mimbab menguasai apa namanya arti dari apa yang dia baca, itu luar biasa. Nah, wa zamana afiyatihi, dan dia gunakan waktu sebaik-baiknya, masa-masa sehatnya. Wa syaraha syababihi, dan masa-masa tumbuh kembang kemembudaannya, masa-masa kuatnya. Wa nabahati khatirihi, dan kejernihan pikirannya, masih benih, belum dihinggapi dengan berbagai macam kotoran, pengaruh pikiran apapun. Nah, waqillati syawaghilihi qabla awaridil batalah. Dan ketika masa-masa kurang kesibukannya, belum dibebani oleh berbagai tugas kewajiban yang besar, untuk menjadi kepala rumah tangga, mengurus dakwah, ya, atau mas'ul-mas'ul yang lainnya. Atau awaridil batalah, atau ini hal-hal yang merintangi, pengangguran, kekosongan. Nah, au mawani riyasah, tugas-tugas penghalang dari kedudukannya, ya. Kalau sudah jadi dia tinggi, jadi susah, berat untuk mau dia duduk lagi di belajar. Kadang-kadang ada gengsinya, Nah, itu yang berat. Makanya disebutkan tadi ini oleh beliau, nukilkan kalam Ibnu Umar bin Khattab, tafaqqahu qabla an tasawwadu, Pelajarilah, perdalamilah ilmu agama sebelum kamu diangkat jadi pemimpin. Nah, para thalabah. Nah, sebelum kalian jadi rais, jadi pemimpin, jadi kepala, jadi mudir, jadi ustaz, itu sekarang belajar. Nanti kalau sudah itu, kadang-kadang bebannya sudah banyak. Mau murojaah, mau apa, sudah berat. Apalagi kalau memang naudzubillah tujuannya untuk belajar itu bukan untuk ilmu, untuk mengangkat kebodohan dari diri dia dan kebodohan orang lain. Ya sudah setengah-setengah, pokoknya sudah selesai belajar, sudah lulus dari mahat ini selesai, dapat ijazah selesai. Nah, kalau seperti itu ya, walaupun dia sampai ke jami'ah sudah selesai. Nah, berat sudah untuk dia mau murojaah, merasa cukup. Nah, qala wa qala Syafi'i tafaqqah qabla an tar'as. Nah, tafaqquh, belajarlah sebelum kamu jadi pemimpin, jadi kepala. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalau sudah jadi ketua, sudah jadi pemimpin, susah untuk jadi untuk belajar tafaqquhiddin lagi, terbebani. Nah, dengan tugas-tugas itu tadi. Ya. Walaupun mungkin bisa, tapi alangkah sedikit waktu yang bisa dipakai. Nah, dia sudah akan dituntut untuk menghadapi, menyelesaikan banyak persoalan. Wal yahdhar min nadharihi nafsahu bi'ainil kamal wal istighna' anil masyayikh. Nah ini. Dan hati-hati, jauhi, jangan dia memandang dirinya dengan mata yang sempurna, artinya menganggap dirinya sudah hebat, tidak butuh dengan guru. Sudah bisa baca sendiri, dengar sendiri. Nah, sudah seperti ini sulit untuk dia dapatkan. Fa inna dzalika ainul jahli. Itulah intinya kejahilan. Wa qillatul ma'rifah, kurang ma'rifatnya tentang ilmu, tentang dirinya. Wa ma yafutuhu aktsar mimma hasalah. Yang lolos, yang luput dari dia lebih banyak daripada yang dia hasilkan. Kalau sudah tidak merasa butuh dengan guru. Wa qad taqaddama qaulu Sa'id bin Jubair, la yazalu ar-rajulu 'aliman ma ta'allam. Sudah lewat perkataan Sa'id bin Jubair, salah satu murid senior Ibnu Abbas. Senantiasa orang itu dikatakan alim selama dia belajar. Selama dia masih mau belajar, dia dikatakan alim. Ma fa idza taraka ta'allum wa dhanna annahu qad istaghna fa huwa ajhalu ma yakun. Kalau dia berhenti belajar dan mengira bahwa dia sudah cukup, itu berarti dia adalah sejahil-jahilnya orang. Ya, ta'allum, ya, termasuk di antaranya apa? Al-hifdhu, menghafal, mencatat, menulis. Ya. Nah. Wa idza kamulat ahliyatuh wa dhaharat fadilatuh. Nah, kalau sudah sempurna keahliannya, cukup mumpuni dan tampak kelebihan-kelebihannya. Wa marra ala aktsari kutubil fan awil masyhurati minha bahsan wa muraja'atan wa mutala'atan ishtaghalla bitasnif. Kalau sudah lewat banyak yang dia perdalam, yang dia baca dari buku-buku bidang studi yang ada, yang pernah dia pelajari atau yang terkenal dari buku-buku itu, baik itu dalam bentuk bahsan, yakni meneliti, baik itu dalam bentuk muraja'ah sudah dia ulang-ulang, dalam hal mutala'ah sudah sering dia lakukan, maka sibukkan ishtaghil bitasnif. Mulai dia terjun menulis, menyusun karangan. Nah, ya. Dari hasil yang dia wa bin nadhari fi madahibil ulama, dan mulai dia meneliti madhab-madhab para ulama. Ya. Kalau fikih muqarin namanya. Nah, dia mulai perdalam madhab. Nah, dia pegangnya misalnya Syafi'iyah. Ya. Kalau dia punya himmah yang tinggi, dia enggak akan menutup diri dengan hanya mazhab Syafi'i. Dia akan buka sebagaimana Imam Nawawi, sebagaimana Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh-tokoh di kalangan Syafi'i yang mereka jihadnya itu sudah tidak terbelenggu dengan mazhab Syafi'i lagi. Dia lihat mana dalil yang kuat. Dia katakan pendapat kami ini mazhabnya lemah. Yang kuat adalah mazhab fulan, yang lain dari imamnya. Nah, begitu juga ya. Nah, di kalangan Hanabilah seperti itu. Yang contohnya Al-Mughni ya. Qala salikan tariqal insaf, tetap dia menempuh jalan yang insaf, adil, lurus. Fima yaqa'u lahu minal khilaf, di mana ketika dia melihat perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan ulama, enggak boleh dia sendiri menjatuhkan, walah mazhab ini jelek, ini mazhab jahil. Itu ijtihadnya ulama tersebut, walaupun mungkin lebih kuat mazhab dia daripada misalnya membandingkan dia baca mazhab Syafi'iyah, misalnya Al-Majmu' Syarhul Muadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi tapi beberapa jilid. Nah, dari kalangan Imam Asy-Syirazi ya, Syirazi Muadzab. Nah, itu dia lihat Masya Allah kagumnya dengan mazhabnya. Nah, itu jangan sampai membuat dia menutup diri ya, tidak mau membandingkannya dengan mazhab yang lain. Pokoknya mazhab yang lebih sahih dah, itu taklid namanya ya, kaku nah, jumud nah. Tapi kalau dia lihat memang ternyata dibandingkannya, oh iya, ternyata memang mazhab dia memang lebih benar. Artinya dia berpegang dengan mazhab itu pun juga dengan dengannya ala basirah gitu istilahnya. Nah, kuat, enggak sekedar dia terkagum dan apa namanya fanatik dengan mazhabnya. Nah, ketika dia melihat pendapat imamnya keliru, nah ini dia ta'alik. Nah, ini keliru ijtihad beliau. Yang tepat, yang sahih adalah mazhab ini. Nah, itu banyak para muhakkik, imam-imam Nawawi, imam Ibnu Hajar. Nah, ini orang-orang yang terkenal seperti itu di kalangan Syafi'iyah. Kama taqaddam fi adabil alim, sebagaimana telah lewat dibahas di dalam pembahasan adab orang yang berilmu. Nah, itu dua ya, dua poin terkait dengan pelajaran. Jadi ya, sekarang tumbuhkan kemauan. Tapi gimana menumbuhkan, kadang-kadang yang dilihat dia cuma sebatas kagum, kemudian sudah enggak punya. Nah, kalau memang misal dia dilihat kagum dengan Ustadz fulan, kejar dia, datangi, Ustadz saya ingin belajar di sini. Nah, ya jangan mandek dengan apa yang kita dapat di ma'had kita sendiri. Nah, ya punya himmah. Kalau misalnya bisa, nah, para abak juga, anaknya punya semangat, mampu untuk menghafal, punya kemampuan menganalisa, Masya Allah, jangan pelitlah. Dorong semangat. Kalau misalnya pun misal enggak bisa dia tembus majami'ah, ada ma'had-ma'had haram makki, haram madani. Ilmu itu memang mahal. Tapi ketika kita melihat dia punya potensi untuk berkembang, untuk menguasai ilmu itu, Allah mudahkan dia mengapa? Cobalah. Ya. Dukung mereka. Apalagi kita bandingkan dengan ulama-ulama yang lain apa namanya? Kurang sekali. Ya. Sangat-sangat kurang, berapa ma'had salafiyin di Indonesia? Ya, nah, butuh banyak. Nah. Nah, baik, mudah-mudahan bermanfaat, insyaAllah. Ilahna subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.